sedang mendengarkan 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ada hari ini sahabat iDream? Semoga sehat selalu dan semoga kebahagiaan senantiasa mengiringi gerak kehidupan Anda. Kembali di 1044 AM iDream Radio, saya Rudy Saputra akan menemani Anda di program Inspirasi Keluarga. Untuk edisi hari ini kita di edisi kesehatan dan kebugaran. Seperti biasa selama 1 jam 30 menit ke depan, saya bersama narasumber kita, ada Dr. Fatah Nurdin yang akan berbagi materi di hari ini sahabat iDream. Kita ketahui beliau ini adalah salah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta, dan beliau ini juga pemerhati kesehatan dan juga kebugaran. Nah, beliau sudah di studio bersama kita di hari ini. Kita sapa dulu, assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Dokter? Alhamdulillah baik selalu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini Pak Dokter di edisi kesehatan dan kebugaran kita akan membahas tentang apa nih Pak Dokter? Kali ini kita akan bahas tentang intensitas olahraga ya. Jadi agar pemirsa tahu kira-kira di dalam olahraga itu ada yang namanya intensitas. Dan intensitas itu sangat perlu buat pemirsa ketahui, karena dengan intensitas itu kita akan mengetahui seberapa besar berat atau ringannya olahraga itu ya. Jadi dengan kita mengetahui intensitas, kita tahu bahwa ternyata olahraga saya berat, ternyata olahraga saya ringan, ternyata olahraga saya sudah mencukupi kebutuhan tuntutan olahraga atau belum ya. Karena jangan sampai ada orang merasa bahwa saya udah olahraga, udah lama sekian, kemudian sering, tapi ternyata memang tidak mencukupi intensitasnya, sehingga nanti dampaknya juga tidak akan dirasakan. Enggak berasa ya, enggak ngefek ya. Enggak ngefek kalau bahasa apa namanya anak gaulnya itu enggak ngefek kalau kita enggak tahu intensitas. Oke, baik, selama 1 jam 30 menit ke depan itu materi yang akan kita bahas hari ini, sahabat iDream di rumah. Silakan untuk Anda yang di rumah yang juga ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini, Anda bisa bergabung, silakan bisa kirimkan pesan melalui WhatsApp di 0822 97 89 1044. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi atau mungkin juga Anda punya masukan, kritik dan saran untuk program-program iDream Radio. Kita akan kembali bersama Dr. Fatah, kita akan bahas materi kita hari ini, bagaimana intensitas olahraga yang tepat yang sesuai untuk tubuh Anda. Tetap di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, sahabat iDream, terima kasih untuk Anda masih bersama kita di Inspirasi Keluarga. Untuk edisi hari ini kita membahas tentang kesehatan dan juga kebugaran. Sebelumnya saya ajak kembali untuk Anda yang di rumah yang mungkin mendengarkan kita di 1044 AM iDream Radio, ataupun juga untuk Anda sahabat iDream yang hari ini juga mendengarkan kita di live streaming ya di www.idreamradio.id. Anda juga bisa download aplikasi iDream Radio melalui Play Store. Anda bisa dengarkan serangkaian program dan juga acara yang kami hadirkan untuk Anda yang pastinya dengan menggunakan Android. Hari ini di kesehatan dan kebugaran, tadi Pak Fatah juga sudah menjelaskan nih Pak Fatah, kita membahas tentang intensitas olahraga. Ya, oke, nah seperti apa ini? Apa sebenarnya yang dinyatakan? Apa itu maksudnya intensitas olahraga, Pak Dokter? Ya baik, sebelum kita bicara tentang intensitas, mungkin kita perlu ketahui juga bahwa kira-kira kita ketika berolahraga itu tujuannya untuk apa? Ya, okay. Karena ada orang saya mau olahraga supaya berat badannya turun, kan berarti dia sudah punya goalnya adalah menurunkan berat badan. Ya. Ada yang juga saya mau olahraga tapi saya mau karbo apa gulanya turun. Oke. Okay. Ya, jadi olahraganya tujuannya untuk menurunkan gula ya, dalam darah. Ya, ada lagi yang saya mau olahraga tapi saya ingin menurunkan lemak saya. Okay. Ada juga seperti itu. Nah, ada lagi saya mau olahraga tujuannya adalah supaya saya menjadi bugar, ya, menjadi semakin bugar. Jadi kekuatannya meningkat. Kekuatan di sini tidak jangan diartikan kekuatan seperti kayak apa istilahnya, kayak Samson ya atau apa namanya, kuat artinya kita bisa istilahnya itu kan kemarin sudah kita bahas ya tentang kekuatan kan, jadi kita kuat agar kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik, tidak okay. tidak menjadi lelah ya. Jadi itu tiga hal tersebut ya tentang tujuan kita berolahraga itu kita tetapkan dulu gitu. Misalkan saya mau menurunkan lemak saja, berarti kita harus tipe jenis olahraganya yang bisa menurunkan lemak, dan ini nanti olahraga yang jenis ini namanya high intensity ya, jadi olahraga dengan intensitas yang tinggi. Yang tinggi itu ya cukup berat kayak kalau misalkan aerobik itu kan ada low, ada middle, ada high gitu kan. Nah, ciri-cirinya itu kalau yang namanya high intensity itu, yang intensitas tinggi itu ya gampangannya kalau secara apa kasat mata mungkin kita lebih cepat keluar keringat ya misalkan. Walaupun keluar keringat itu tidak apa namanya tidak jadi ukuran ya. Jadi kita keluar keringat berarti olahraga kita itu enggak jadi ukuran, karena itu cuma salah satu ya. Kan kalau kita olahraganya di dalam ruangan ber-AC kan bisa saja enggak keluar keringat kan, atau lagi dingin-dingin kita olahraganya enggak keluar keringat ya. Jadi cuma itu indikasi saja bahwa yang intensitas tinggi itu adalah ketika misalkan keringatnya banyak ya. Nah, itu tadi yang kalau misalkan kita mau olahraga menurunkan lemak berarti yang harus intensitasnya yang tinggi. Harus intensitas tinggi. Nah, cara mengukur intensitas itu ya adalah dengan mengukur dengan denyut nadi kita. Denyut jantung, denyut jantungnya ya. Jadi ketika kita berolahraga kita cek nih denyut jantung ya, kita harus punya apa patokan sendiri-sendiri nih ya. Jadi nanti pas kita olahraga kita lihat nih, misalkan kebiasaan kita tuh lari ya, misalkan jogging ya, jogging dengan kecepatan misalkan 5 km per jam atau 6 km per jam ya kan. Nah, nanti kita lihat denyut nadi kita tuh 1 menitnya berapa. Ya, jadi denyut nadi itu akan menunjukkan tingkat intensitas kita. Makin tinggi denyut nadi kita, maka intensitas itu semakin tinggi. Ya, artinya semakin berat. Nah, tanda-tandanya semakin mudah capek, lelah, ya kan? Jadi kalau orang lari itu high intensity. Kan denyut nadinya cepat kan, berdebar-debar cepat kan. Kalau kita sprint itu kan baru 10 detik aja sudah ngos-ngosan ya kan. Kemudian kalau kita naik tangga ya, naik tangga itu kan baru 2 lantai saja sudah, apalagi yang orangnya berat kan, itu udah ngos-ngosan kan. Nah, itu berarti high intensitas ya. Jadi intensitas tinggi itu ciri-cirinya denyut nadi kita makin cepat ya. Kalau kita jalan kaki, nah, itu low, berarti kan pelan ya. Kita sepedaan, jalan kaki, sepedaan juga tergantung kecepatannya ya. Main bulu tangkis juga tergantung, juga bisa low bisa high intensity. Kalau main bulu tangkis kita sekedar mukul saja, misalkan ada bola dekat dipukul, mukulnya juga asal pok istilahnya nyampe gitu kan. Itu berarti kan low, rendah ya. Tapi kalau kita main bulu tangkisnya kayak orang adu misalkan ya, bola di depan, lari ke belakang, depan, lari belakang, lompat, itu kan intensitasnya tinggi ya. Jadi pada setiap jenis olahraga itu bisa diatur ya, bisa low, bisa middle, bisa high intensity, tergantung kita mau mainnya di mana. Nah, jadi kalau denyut jantung kita makin tinggi berarti tandanya bahwa olahraga kita berada pada intensitas yang cukup tinggi. Ya, jadi mengukur intensitas itu dengan mengukur denyut nadi secara apa selama 1 menit ya. Ketika sedang berolahraga. Jadi misalnya lagi jogging ya, berhenti dulu nih, berhenti. Nah, kemudian diukur denyut nadinya ya, 1 menitnya berapa. Nah, ini juga sebagai patokan kita ya, patokan kita untuk berolahraga. Jadi kalau kita mau berolahraga, kalau tujuannya untuk meningkatkan kekuatan kita ya, kebugaran kita meningkat, maka persyaratan intensitas itu harus terpenuhi ya, kalau mau supaya meningkat gitu. Okay. Ya. Jadi tingkat kebugaran kita meningkat, maka intensitasnya harus terpenuhi. Nah, cara mengukur intensitas masing-masing orang berbeda-beda nih ya. Kalau buat orang yang jarang berolahraga, maka nanti intensitasnya itu mainnya itu adalah di sekitar 70% dari denyut nadi maksimal. Oke. Jadi berarti kita harus tahu dulu denyut nadi maksimal kita berapa. Setiap orang berbeda-beda. Cara menghitungnya adalah 220 dikurangi umur. 220 dikurangi umur itu denyut nadi maksimal seseorang. Jadi kalau misalkan umur saya 50 tahun, berarti denyut nadi maksimal saya adalah 220 dikurangi 50 sama dengan berapa? 170. Jadi denyut jantung maksimal kita 170. Artinya kita jangan sampai olahraga dengan denyut nadi melewati itu. Oke, atau over ya. Ya, kita bisa nyungsep gitu. Nah, kita bisa nyungsep ya. Jadi makanya tadi diukur nih berapa denyut nadinya, jangan sampai melewati maksimum. Maksimumnya ukurannya tadi ya 220 kurangi umur ya. Jadi kalau kayak saya umur 50 berarti denyut nadi saya adalah ketika berolahraga jangan melebihi 170. Oke. Walaupun ada orang-orang tertentu yang bisa, kalau atlet yang terlatih itu bisa sampai segitu, bisa sampai 100% bahkan 105% dari denyut jantung maksimalnya dia. Itu yang benar-benar terlatih ya. Tapi buat kita tidak akan bisa sampai ke situ, apalagi orang yang jarang berolahraga ya kan. Biasanya sudah baru 160, 150 dia sudah kepayahan ya. Enggak sampai situ. Payahan artinya otomatis dia akan berhenti dengan sendirinya, akan mau berhenti, minta cepat berhenti. Lelah, capek. Ya, karena udah enggak sanggup. Oke. Okay. Jadi kalau orang yang belum jarang berolahraga itu kalau sudah mendekati 80-70% ada, dia sudah mulai apa? Mulai kepayahan ya. 80% dari tadi ya, itu dia akan berhenti dengan sendirinya. Dia akan pasti mau minta berhenti, enggak sanggup lagi. Oke. Okay. Nah, buat orang-orang yang jarang berolahraga, yang belum terbiasa, yang tingkat kebugarannya itu rendah, ya, jadi nanti tingkat kebugaran juga kita tahu, harus tahu nih, ya ada cara ngukurnya, ya tingkat kebugaran, ya. Jadi tapi umumnya kalau yang jarang olahraga itu bisa dipastikan, ya tingkat kebugaran lemah, rendah, ya pasti hampir dipastikan lah. Nah itu 70%, ya, jadi 70% kali 100 berapa tadi? 70% kali 170 ya. 70% kali 170 kan 70 tambah 49 berarti 119 ya. 119 ya. Batasnya. Ah, batasnya ya. Sekitar 120. Jadi untuk orang-orang yang seumuran saya, yang umur 50 tahun ya, kalau mau olahraga maka pada titik di mana denyut jantung kita itu sekitar 120 denyut per menit. Oke. Jadi kita bisa masing-masing bisa ini kan bikin ukurannya kan. Saya kalau 120 tuh kira-kira kalau jogging ya itu kira-kira dengan kecepatan berapa nih? Kan nanti bisa dijadi ukuran kan. Yeah. Oh, saya kalau larinya cepatnya sekian itu 120. Berarti ya mainnya di situ gitu ya. Oh, saya kalau misalkan naik sepeda itu kalau dengan kecepatan, nah yang ketahuan kecepatannya itu kan kalau naik sepeda ya, karena ada speedometernya. Yeah. Kan. Tapi kalau jogging kan terkadang orang, kecuali bisa juga sih ada jam, sekarang aplikasinya ada juga, aplikasinya ada. Sudah ada kan, dengan kecepatan berapa ya. Dari situ kita ya sebaiknya sih memang punya itu ya, punya pakai aplikasi ya, pakai jam atau pakai handphone ya, supaya kita tahu bahwa oh ternyata kalau saya jogging dengan kecepatan berapa tadi, sekitar 6 km per jam atau 7 km per jam, itu nanti intensitas denyut jantung saya itu 120, mencapai 70%. Berarti ya sudah, kita jogging di kecepatan itu. Ya kan? Kalau Mas misalkan bulu tangkis ya, kita lagi bulu tangkis ya. Nah, kalau bulu tangkisnya cuma sekedar mukul bola jauh, lebih dari, kalau lebih dari 2 langkah enggak saya ambil, ya kan? Pokoknya asal terjangkau saya ambil. Nah, itu mungkin masih rendah, cuma sampai 110 atau 100 ya, makanya berarti saya tambahin ya, berarti kan saya harus ada lari-larinya, bergerak kan? Ya, bergerak ya. Ya, entah olahraganya, entah renang, entah apa, masing-masing kita bisa punya ukuran sendiri-sendiri ya, kalau kita sudah menentukan itu. Kan gampang ini ya kan, pokoknya kira-kira kalau umur 50 berarti 120, kalau umurnya 40 kan berarti lebih tinggi lagi tadi kan. Ukurannya kan denyut tadi maksimalnya kan 220 dikurangi 40 ya. Kan 180. 180 dikalikan 70% itu kan bisa 126. Lebih tinggi kan, mainnya lebih tinggi lagi kan, makin muda itu dia bisa mainnya lebih tinggi lagi. Pada denyut nadi lebih tinggi lagi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita itu kan masing-masing orang berbeda-beda, selain umur juga berbeda-beda tingkat kebugaran. Dan tingkat kebugaran itu kan dipengaruhi juga oleh berat badan kita. Orang kalau makin berat badannya, itu kebugarannya pasti makin rendah, berkurang ya, ya. Karena rumusannya seperti itu, kebugaran itu salah satu faktornya berat badan, dan tingkat kebugaran itu berbanding terbalik dengan berat badan. Ya, karena rumus ada hitung-hitungannya itu seperti itu. Ya, jadi makanya makin berat badan seseorang, maka kebugarannya itu makin turun. Makanya sebetulnya kalau kita yang mau meningkatkan kebugaran kita, salah dengan menurunkan saja badan. Menurunkan berat badan kita itu udah pasti turun. Nah, orang yang berat badannya makin berat itu kan tadi, coba aja dicek denyut nadi ketika istirahat. Ini ada namanya denyut nadi istirahat. Kalau tadi kan denyut nadi ketika kita olahraga ya, atau latihan. Ini adalah denyut nadi ketika istirahat ya. Jadi ketika istirahat berarti ketika kita diem aja, mungkin 5 menit lah kita diem, duduk gitu kan. Habis jalan segala macam, duduk 5 menit, bukan habis olahraga ya. Kita lagi nyantai, kemudian diem selama 5 menit. Coba diukur denyut nadi kita ya kan. Nah, itu kan kalau orang yang jarang olahraga, apalagi berat badannya besar, itu kan denyut nadinya udah cepet dia. Ya, kalau atlet itu kan 1 menitnya cuma bisa sampai 50. Tapi kalau orang-orang yang berat badannya berat, itu denyut nadinya bisa 80, bisa 85. Karena usahanya lebih besar ya. Ya, karena kan untuk bergerak susah ya. Kan kemarin kita udah bahas ya, kalau orang yang besar itu dia kan punya beban untuk membawa dirinya, ya kan, mengangkat dirinya, ya. Jadi jantungnya itu kan berat, artinya kan dia harus memberikan energi yang besar untuk mengangkat sebesar itu. Nah, untuk memberikan energi yang besar, berarti kan jantung harus memberikan memompa darah lebih banyak. Ya, karena darah itu membawa oksigen. Oksigen itulah yang nanti akan membakar sari-sari makanan menjadi energi kan. Tuh, jadi kalau orang yang berat badannya makin besar, maka denyut jantung istirahatnya atau denyut jantung diamnya itu sudah tinggi. Sudah tinggi ya, katakanlah bisa sampai 90. Saya melihat itu, pernah mengukur tuh bisa sampai 100. Lagi diem itu saja, diem aja 100. Makanya orang-orang seperti itu baru olahraga sebentar saja ya, mungkin baru jogging atau jalan kaki agak cepatan dikit, itu sudah sampai 120. Ya kan. Jadi orang-orang seperti itu gak mungkin suruh sprint ya, gak mungkin dulu, kan. Jalan santai aja ya, gak mungkin sprint kan ya. Jadi baru jalan kaki saja sudah tinggi denyut nadinya ya. Jadi makanya olahraganya juga berbeda-beda ya kan. Kalau yang kurus, walaupun sama-sama tingkat keburannya rendah, tapi dia bisa tuh jogging atau sprint ya, atau lari agak cepat ya, atau main bulu tangkis, atau main futsal sering agak berlari-lari. Tapi kalau orang yang berat nggak bisa seperti itu ya, karena tadi dia diem saja denyut nadinya sudah 90 atau bahkan ada yang 100. makanya dia baru bergerak sedikit saja, maka denyut nadinya bisa 120 tuh. Okay. Ya, jadi olahraganya seperti itu. Oke, berarti bisa kita simpulkan di sesi pertama ini, Pak Dokter, bahwa untuk setiap orang itu akan berbeda intensitas untuk olahraganya, ya, Dokter, tergantung dari usia tadi juga. Dari usia, kemudian terhadap kebugaran tubuh. Kebugaran tubuh. Nah, kebugaran itu sangat, kan kalau kebugaran itu harus dites. Ya, ada tes untuk mengukur tingkat kebugaran kita itu ada tesnya. Ya, banyak nanti pada sesi lain lah mungkin kita bahas ya. Tapi sebagai indikator saja, salah satu indikator kita itu pertama berat badan ya. Okay. Pokoknya makin berat badan kita, maka tingkat kebugarannya itu udah pasti turun, makin rendah. Okay. Kan? Yang kedua, bisa juga dilihat dari denyut nadi istirahatnya. Ya kan, orang yang berat badannya tinggi, berat itu kan tadi tingkat kebugarannya rendah. Biasanya denyut nadi diam atau istirahat itu sudah tinggi dia. Sudah 90 ya. Tapi kalau yang udah terlatih kan cuma 50. Makanya itu betapa efisiennya orang yang terlatih itu. Karena jantungnya jadi pelan ya, jadi efisien sekali. Kerjanya itu enggak capek, enggak berat. Ya, tapi kalau orang yang berat badannya 100 itu tadi diem aja sudah 90. Oke. Atau 100 gitu. Oke, baik, kita break dulu Pak Fatah. Kita nanti akan kembali lagi di sesi berikutnya. Pastinya sahabat iDream masih penasaran lagi seperti apa intensitas olahraga. Tadi di sesi pertama sudah dijelaskan oleh Pak Dokter bahwa untuk intensitas olahraga itu tergantung dari usia kita. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana rumusannya ya untuk Anda, bagaimana olahraga, intensitas olahraga yang gunakan. Dan kemudian juga tujuannya untuk kita berolahraga apa? Mau menurunkan berat badan kah, atau ingin meningkatkan kebugaran kah, atau kesehatan? Pasti ada intensitasnya masing-masing. Jangan kemana-mana, kita akan kembali untuk Anda di Inspirasi Keluarga. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum Pantepat AMI Dream Radio Successful Muslim Family, terima kasih untuk Anda sahabat AMI Dream masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi kesehatan dan kebugaran. Nah Pak Dokter, kita masuk di sesi berikutnya nih Pak Dokter. Tadi di sesi pertama sudah jelaskan olahraga itu kita harus tahu dulu tujuan kita olahraga untuk apa. Ya tadi ada yang untuk meningkatkan kebugaran, ada untuk menurunkan berat badan, atau juga untuk mengurangi kadar gula dalam tubuh. Nah kita bahas satu-satu dulu. Di sesi ini kita bahas tentang yang ingin menurunkan berat badan. Nah seperti apa intensitas olahraga yang baik untuk orang yang ingin menurunkan berat badan, Pak Dokter? Ya, jadi begini, buat orang-orang yang berat badannya tinggi ya, kemudian mau turun berat badannya ya, berarti kan yang seperti yang sudah sedikit kita bahas di sebelumnya ya, kan prinsipnya kita harus mengeluarkan energi ya lebih besar daripada yang kita masukkan ke dalam tubuh saya. Okay, ya kan? Jadi kalau misalkan dalam sehari itu saya mengeluarkan, kalau kita biasa saja, kita hidup secara biasa itu orang dewasa itu sekitar 1500 sampai 2000-an kalori ya seharinya. Ya, maka kalau yang kita makan itu sama segitu berarti akan tetap berat badannya kan. Tapi kalau buat yang mau menurunkan berat badan, berarti kan harus outputnya lebih harus besar, diperbesar ya kan. Nah berarti di sini ya kan, selain intensitas ya, intensitas itu berarti kita harus mengetahui kira-kira berapa kalori yang harus kita buang. Okay. Ya kan, karena supaya melebihi tadi kan, yang kita keluarkan itu lebih besar daripada yang kita makan. Ya, kalau kita misalkan sehari itu kalau normal misalkan 1500 misalkan, sementara saya makannya 1500. Ini kan belum berolahraga. Berarti kalau kita olahraga, maka akan berkurang kan? Outputnya kan lebih tinggi, ya kan? Berkurang. Ya tinggal kalau mau cepat berarti kita harus lama, harus perlama olahraganya, ya kan? Okay. Harus lama dan harus sering. Itu kalau cuma olahraganya cuma sedikit-sedikit saja, ya nanti berkurangnya akan lama berat badannya. Ya tapi kita harus lama berarti olahraganya. Ya jadi tadi kita harus tahu kan kalori yang kita buang itu berapa. Ini ada patokan ya, kira-kira seperti ini. Jadi buat olahraga yang agak rendah intensitasnya, kayak misalkan kalaupun jalan, pakai jalan kaki ya, kalau jogging aja, jogging yang kecepatan 5 km per jam ya, yang kira-kira segitu ya, itu pengeluaran kalorinya itu sekitar 4 kalori per menit. Oke. Energi yang dikeluarkan itu kalau jogging biasa apa? Ya jogging yang jogging kan tidak sama dengan jalan kaki ya. Tapi joggingnya jogging rendah biasa. Lari-lari ya, kecil, lari ya, kecil gitu kan. Itu sekitar 4 kalori per menitnya. Per menitnya. Okay. Berarti kalau 4 kalori per menit, kalau saya jogging selama 1 jam, ya kan? Itu berarti 60 kali 4 240 menit. 240 kalori. 240 kalori kan? Oke. Okay. Berarti saya olahraga itu mengeluarkan energi sebesar 240 kalori. Oke. Okay. Ya. Nah, ini untuk jogging yang seperti itu kan. Yang lain kan kita tinggal bisa kira-kira kan. Kalau saya mau main bulu tangkis tapi ternyata main bulu tangkisnya mirip dengan saya jogging tuh. Kan kita bisa feeling ya, pakai feeling ya. Ini sih sama dengan saya jogging nih. Nah, maka kita bisa kira-kira berarti ini kayaknya tuh sekitar 4 kalori per menit nih. Jadi kalau kita main futsal ataupun apa namanya bulu tangkis basket, atau renang, basket apa itu kan, yang kira-kira sama dengan jogging tadi, maka pengeluarannya 4 kalori per menit. 200 per menit atau 200 sekitar ya. 240 kalori per menit. Nah, ini kan sekali olahraga. Kalau kita 1 minggu 3 kali ya. Kan sebulan berarti sekitar 12 kali. Kan olahraga buat kesehatan itu sebenarnya kebutuhan olahraga kan minimal 2 hari sekali frekuensinya. Ya, 2 hari sekali. 2 hari sekali berarti seminggu 3 kali kan? Iya. Berarti sebulan 12 kali. 12 kali. Ya, berarti 12 kali 240 berarti sebulan kita mengeluarkan energi buat olahraga itu 240 kali 12. Berarti berapa tuh? 240 kali 10 aja 2400 ya. Kalikan tambah 2 lagi 480 ya. 480 tambah 2400 berarti 2880 ya. Sekitar 2900 lah. Atau kita genapin lah ya, misalnya 3000 kalori. Oke. Kalori ya. Jadi selama 1 bulan saya mengeluarkan energi khusus buat olahraga itu 3000 kalori. Kalori ya. Kalau yang kita makan itu sama dengan energi yang kita pakai buat sehari-hari ya, kan sudah impas. Tapi kan ditambah olahraga berarti kan kita tekor 3000 kan. Nah, berarti sebulannya kita kelebihan apa kekurangan energi 3000 kalori. 3000 kalori. Nah, itu 3000 kalori itu ingat sekitar 9300-an kalori itu setara dengan 1 kg berat badan. Berarti, banyak juga ya perlu. Ya kan, berarti dengan olahraga seperti itu 1 bulan ya kita akan berkurang sekitar sepertiganya. Sepertiga. Kan? 300. Iya, atau berapa ons? Ya, 3 ons. Ya, memang makanya menurunkan berat badan itu susah ya, kalau normal susah dan itu memang normal gitu. Ya tapi kalau cara yang lain kan misalkan ya kita kurangi makanan juga. Ya yang cepat kan itu selain outputnya dibesarkan tapi inputnya juga dikecilkan, inputnya dikecilkan tapi jangan terlalu kecil, berbahaya juga ya. Okay. Jadi misalkan kalau sehari normalnya kita butuh 1800 kalori atau 1500, misalkan ya kita makan 1200 ya kan. Jadi banyak makannya buah, tapi makanan-makanan yang berlemak segala macam itu kan kalorinya tinggi. Ya, kalorinya tinggi. Itu kita jangan makan. ya kan? Tapi okay, kita makannya buah-buahan. Berarti kan sehariannya, jadi untuk kebutuhan hariannya kita berkurang. Ya, ditambah olahraga. Ya, jadi makanya untuk menurunkan berat badan itu kalau yang normal, yang sehat, ya, itu memang susah, lama, butuh waktu yang lama, ya. Kecuali dengan cara-cara yang instan, ini kan, instan, gitu kan, nggak mau makan sama sekali, kemudian atau sedot lemak dan lain-lain, nah, itu kan instan. Tapi kan kalau tidak dirubah gaya hidupnya, maka kembalinya juga cepat lagi. Akan kembali lagi. Ya, jadi makanya tadi ya, menurunkan berat badan susah, tapi menaikkan itu gampang sekali. Ya, coba kita bayangkan kita makan mie instan. Mie instan, katakanlah mie instan itu satu bungkus ya. Itu kan ada tulisannya tuh, makanya kalau kita makan itu sebaiknya kita tahu itu. Lihat kalorinya berapa. Kalorinya kan, itu kan dan tulisan, misalkan 300 kalori, misalkan, ya, satu mie instan satu bungkus ya. Kalau kita iseng saja, ya satu hari nambah satu mie, kita udah makan 3 kali nih, ya. Tapi lagi kongko atau lagi apa kan, lagi duduk malam itu kan, lagi nonton ya apa bola, nonton TV atau apa, kayaknya kerupuk nih, makan bikin mie instan kan, satu mie itu kan, misalkan 300 kalori. Kalau iseng aja tiap hari, kan satu bulan berapa? 3 kali 12 sudah berapa? Satu bulan kali 30 dong. 30 ya, 9. Berarti kan 9.000 kan? 9.000 kok. 9.000. Jadi akan nambah sekilo kan? Itu baru apa? Baru mie instan. Belum lagi kita sering minumnya tambah kopi, manis. Kopi enggak masalah. Tapi yang masalah kan gulanya. Gulanya, minum teh pakai gula. Ya, minum teh bagus. Ya, tapi gulanya itu. Ya, kemudian nanti cemilan yang tidak berasa, ya kan? Kita sambil kerja, orang-orang kan gitu. Sambil kerja ditemenin sama makanan-makanan, kue-kue yang apa manis-manis ya, kue ulang tahun ya, ada ulang tahun, orang teman ulang tahun makan padahal udah makan ya, makannya dikurangi gitu kan. Kemudian makan kembang gula yang manis-manis. Kita kan sering kayak gitu kan sambil iseng. Nah, ini yang tidak sadar kita ya. Jadi kalau meningkatkan menaikkan berat badan itu gampang ya. Tapi makan kan orang siapa yang nggak enak, bener nggak? Ya kan, kalau mau badannya berat tambah makanannya banyak ya, kan gampang, enak lagi kan. Tapi menurunkan tadi ya yang susah, yang susah. Coba bayangkan ya, satu Indomie itu 300 ya. Terkadang kita ngelihat satu minuman kemasan ya, minuman teh manis yang kemasan itu saya pernah lihat tuh, baca ada yang sampai 150 kalori. Iya. Ya kan? Padahal tadi kita jogging 1 jam aja cuma 2440. Ya kan? Iya. Berarti untuk menghabiskan satu apa Indomie itu enggak cukup jogging 1 jam. Ya kan? Oke. Padahal betapa beratnya kita jogging selama 1 jam. Ya. Kan kita terkadang kalau orang yang tidak biasa itu malas-malasan pas. Enggak, maksudnya orang yang enggak biasa olahraga itu enggak kuat 1 jam jogging. Ya, setengah jam aja udah lumayan dia. Ya, jadi buat orang-orang yang mau menurunkan berat badannya, ya apalagi yang udah tinggi, kan dia tidak bisa main intensitas tinggi, ya kan? Paling olahraganya juga jalan kaki. Oke. Okay. Berarti harus lama. Ya, harus lama waktunya dan harus sering. Makanya saya katakan kita bahas kemarin-kemarin tuh, ditambah lagi hidup aktif. Hidup aktif itu banyak bergerak. Upayakan segala sesuatunya itu kita lakukan dengan fisik. Ya, karena kan kita kan kerjanya jarang yang pakai fisik. Makanya untuk menunjang itu kita harus lakukan dengan aktivitas fisik. Ya, jadi buat orang-orang yang berat badannya tinggi, ya saran saya berarti ya tadi harus sering minimal jalan. Apa-apa jalan, sering jalan ya. Kalau naik kendaraan umum ya carilah halte yang agak jauh gitu. Kalau mau sholat carilah masjid yang agak jauh ya. Kalau di rumah punya apa, di rumah tuh rumahnya tingkat, sering-sering lah naik turun, naik turun, iseng saja gitu. Saya ada temen kayak gitu, beratnya itu 110 kilo. Saya saranin kayak gitu, udah deh iseng aja setiap habis sholat saya saranin, karena 110 kan lumayan berat. Ya kan, 110 ya, saya aja 75-an ya, jadi 110 kayak apa itu kan, berat kan, naik tangga lumayan. Kalau naik tangga kasihan juga sih kalau orang 110 kan. Terus saya bilang, udah Anda ini aja sepedaan statis. Jadi taruh sepeda di habis sholat itu iseng aja sepedaan 15 menit atau 30 menit. Terus kalau sholat sehari 5 kali ya, dia lakukan itu kan lumayan. Iseng terus kayak gitu ya. Selama 1 tahun tuh, sama makannya saya kasih saran itu. Jadi ya, makan yang dikurangi itu, lemak segala macam dan kalorinya yang, jadi kalau kebutuhannya normal, kalau orang makin gemuk itu kan kebutuhannya memang makin banyak juga. Jadi kalau dia makan cuma 1200 atau 1000 kan akan tekor. Jadi ternyata dilakukan itu ya, 1 tahun itu turun 30 kilo. 30 kilo selama setahun ya. Okay. Itu normal. Dan sekarang, sampai sekarang udah mungkin udah 2 atau 3 tahun yang lalu, itu berat badannya sudah ajek dari 110 menjadi 70-an itu. Udah seperti itu. Kenapa? Karena selama setahun kan berarti dia sudah merubah habitnya dia. Udah jadi terbiasa juga. Sudah terbiasa kan. Beda dengan orang-orang yang tadi, yang tadi pengen store lemak ya. Mungkin enggak sampai sehari udah turun 20 kilo. Tapi kan bulan depan balik lagi dia. Oke. Nah, Pak Dokter, kalau kita ngomongin masalah olahraga tadi Pak Dokter, untuk yang ingin menurunkan berat badan. Nah, kalau Pak Dokter nyaranin untuk orang yang ingin menurunkan berat badan, olahraga apa sih yang bagus atau yang tepat nih Pak Dokter? Iya. Apalagi dengan kondisi tubuh orang yang berat badan, pasti gak bisa semua olahraga yang bisa mereka lakukan Pak Dokter. Ya, jadi buat orang-orang yang berat badannya tinggi, yang berat badannya besar, itu yang gak boleh itu ada lompatan-lompatan. Karena tadi berat badannya kan besar, katakanlah berat badannya 110. Kalau dia melompat itu kan ada namanya gaya berat. Gaya berat itu berat ya. Itu beratnya adalah 110 kali gravitasi kali 10, 1100 newton. Karena kalau dia melompat nanti karena kalau di dalam fisika itu ada hukum newton apa 3, aksi sama dengan min reaksi. Ketika dia melompat itu dia memberikan gaya tekanan kepada lantai seberat beratnya dia itu 1100 newton. Nah, nanti ada reaksi dari lantai ke kakinya dia sampai naik merembet ke tempurung dia sebesar 1100 newton juga, aksi sama reaksi. Kalau dia lompat-lompatannya di lantai yang keras itu beton, ya keramik, aspal, ya kan. Makanya kita itu kan disarankan kalau mau jogging segala macam itu disarankan di tempat yang pertama tracknya itu, kalau di lapangan yang itu ya kan ada track ya, di lari kan, lapangan bola kan, itu kan ada ininya, ada track joggingnya, itu kan pakai tanah ya, atau di rumput. Kenapa? Karena itu untuk mengurangi reaksi akibat aksi berat badan kita ke lantai tanah ya, ada peredamnya ya. Kalau keramik itu kan keras, nggak ada peredamnya. Jadi kalau kita maliknya makin besar juga, maliknya sama dengan berat kita ada, 1100 kita neken juga ke tempurung kita, ke kaki kita 1100. Nah ini nanti tempurungnya nggak kuat kalau lama-lama ya kan, tempurungnya nggak kuat itu. Makanya disarankan pertama buat orang-orang yang berat badannya tinggi ya, berarti memang untuk lari tuh ya nggak boleh ya. Jogging juga kurang disarankan gitu kan. Kalaupun mau ya tadi ingat, ini buat siapa saja ya, kalau mau jogging ya sebaiknya tadi ya, jogging itu sebaiknya di track yang terbuat dari tanah atau rumput. Kalaupun di aspal ya, maka yang kedua sepatunya. Sepatunya juga harus yang di bawah kakinya apa namanya itu, Solnya Solnya itu harus yang dari bahan yang agak bisa elastis. Agak empuk, elastis. Jadi ada peredamnya. Okay. Ya, jangan jogging pakai sepatu yang keras ya, kayak sepatu pantopel kan dari kayu ya bawahnya ya, atau dari plastik. Ya, itu kan tidak ada peredamnya sama sekali. Ya, jadi jangan sampai kita jogging pakai sepatu seperti itu. Tapi jogginglah pakai sepatu yang khusus untuk jogging. Minimal sepatu olahraga lah yang agak empuk soalnya ya, supaya dia jadi peredam. Ya, jadi buat orang-orang yang berat badannya cukup besar, kurang disarankan itu jogging apalagi lari. Ya, maka carilah olahraga yang tidak kurang menahan berat badan dia. yang tidak ada menahan kan, contohnya apa, renang. Iya. Ya, kalau renang kan sepeda. Ya, sepeda. Ya, contohnya misalnya satu pertama renang. Renang ketika dia berenang kan dia tidak menahan berat badan. Justru lebih ringan badannya. Lebih ringan badannya air. Ditahan sama air. Ya. Jadi dia cuma menggerakkan apa? Kaki sama kaki, kayak senam juga mirip kan, ke belakang, kaki ke belakang kan. Tapi dia tidak nahan berat badan dia. Makanya itu aman, aman sekali tuh buat orang-orang yang berat. Ya, berat badannya besar itu renang. Yang kedua sepeda, ya, karena sepeda dia tidak menahan beban, tidak ada lompatan-lompatan kan, tidak menahan berat badannya dia, tempurungnya nggak ada reaksi dari lantai ke langsung ke tubuh dia, nggak ada, ya, dia enak duduk kan, yang ada adalah dia ngayuh, kaki ya, ngayuh itu kan tidak ada tekanan, cuma gerakan, ada tekanan, kan, cuma gerak gitu kan, jadi yang kedua yang aman buat orang-orang besar itu ya selain renang sepeda ya sepeda. Nah sepeda yang asik memang sepeda, kita sepeda sambil cross country ya, sepeda sambil ngelilingin apa namanya, kalau tempat-tempat yang kita punya tempat, kalau di kampung ya kan enak tuh sepedaan muterin pegunungan ya, sawah-sawah sambil kita menikmati pemandangan ya kan. Kalau di Jakarta memang sepedaan kurang ini ya, kurang apa namanya, kurang ramah sih, kurang ramah ya. Saya dulu itu kira-kira 5 tahun yang lalu ke kantor tuh bolak-balik naik sepeda ya. Bolak-balik tuh 52 sampai 60 kilo ya, sehari itu naik sepeda ya, ke kantor, jadi nggak bawa mobil, naik sepeda. Sekarang kan nggak ramah ya, ya kalau misalkan tidak ramah kurang enak ya, fasilitasnya walaupun juga nggak ada buat sepeda, ada kan ya, paling ya tadi olahraga mungkin sepedaan di sini kan dekat kampus UI kan, banyak hutan-hutan, ada treknya gitu kan ya, kalau susah ya sepeda statis ya, sepeda statis, sepeda yang buat stay di gym gitu ya, ya di gym atau kita bisa beli kan, beli sepeda statis kan yang murah juga, yang 2 jutaan mungkin ada itu ya, taruh di kamar, samping kamar, jadi kita siap saat ya, setiap saat kita bisa melakukannya. Kan kalau misalkan kolam renang, tidak semua kita punya kolam renang. Betul. Iya kan? Betul. Mau renang 2 hari sekali susah, harus mencari kolam renang dulu. Yeah. Padahal olahraga itu harus 2 hari sekali, ya kan? Mau nyari kolam renang susah. Kita kerja lagi, kerja dari pagi sampai minimal pakai sampai maghrib. Ya, sehingga kemungkinan bisa olahraga juga pas hari weekend saja. Makanya tempat olahraga sebetulnya yang paling memungkinkan itu di rumah. Oke. Ya, untuk memenuhi kebutuhan tadi kan, kebutuhan gerak ya. Karena tadi kan kalau mau renang ya, kecuali kalau kita yang punya kolam renang di rumah, kapan-kapan ya pulang bisa kantor menyebur ya kan. Mau pagi-pagi mau mandi kan, mau mandi mandinya di kolam renang bilas gitu kan. Nah, itu emang kan enak tuh, luar biasa ya. Tapi kan kolam renang berapa ya kan? Kita belum kebayang lah punya kolam renang di rumah. Iya, butuh lahan yang luas juga ya, Pak Dokter. Luas dan butuh bangunnya juga mahal, merawatnya juga mahal, ya kan? Nah, yang paling simple tuh yang pertama adalah kita punya sepeda, sepeda statis di rumah. Jadi anytime kita bisa makainya, ya. Kita pulang dari masjid, ya kan? Bisa kan sambil wirid juga kan? Kita sepedaan statis. Ya. Siapa tahu bisa, apalagi bisa setengah jam, ya kan? Nanti pulang, ya, pulang ambil rumah. Malam boleh aja olahraga kan, tidak ada tidak ada ininya, waktu tertentu yang untuk olahraga tertentu kan. Pulang 30 menit lagi sepedaan, coba santai gitu. Jadi kita pulang kerja ya malam, sebelum mandi kan sepedaan dulu ya, sepedaan, setelah itu kan keringetan tuh, mandi kan enak, apalagi mandinya pakai air hangat. Itu tidurnya bisa pulas tuh, bisa menikmati banget tuh. Nah, kalau kayak gini dilakukan ya, kan hampir tiap hari tuh sepedaan kayak gitu, pasti dia turunnya lumayan cepat ya. Okay. Satu bulan mungkin bukan cuma 300 gram tadi, tapi bisa 1 kilo, 2 kilo satu bulannya ya. Asal tadi dia mau sepedaan apa, mau olahraga rutin ya. Jadi kalau saya pikir, kecuali kalau saya ya, saya itu kan memang kerja di ngajar di Fakultas Olahraga ya. Jadi saya ada waktu kosong ya, nggak ngajar, ada lapangan tenis nganggur, main tenis. Jadi seminggu 5 kali juga bisa ya. Nggak perlu nyari lapangan dulu kan, karena lapangannya emang sampingnya ya kan. Okay. Buat orang-orang yang pekerja kantoran tidak ada lapangan kan, tadi untuk memenuhi bisa olahraga 2 hari sekali. berarti kan yang paling memungkinkan adalah olahraga di rumah. Oke. Ya, di rumah kalau bagus punya kolam renang, kalau enggak punya sepeda statis, atau kalau enggak senam yoga ya, gitu. Yoga atau apa? Senam ya. Senamnya senam sekarang kan senam di YouTube banyak sekali. Iya, banyak tutorial ya, ya Pak. Tutorial ya. Banyak sekali. Kita mau beli apa? Beli CD juga banyak dijual. Kalau enggak mau beli pakai YouTube juga banyak ya. Kita senamnya di rumah. Nah, cari gerakan-gerakan yang tidak ada lompatannya. Buat orang-orang yang tadi kan berat badan. Orang yang berat badannya tinggi kan. Nah, itu kan sambil pulang-pulang kerja malam setel TV, setel YouTube. Kita senam setengah jam ya. Itu kalau mau dilakukan maka insya Allah lumayan cepat gitu. Jadi kita kita bisa memenuhi kebutuhan olahraga dua hari sekali. Kalau umumnya itu kalau mau melakukan olahraga di rumah. Kalau enggak susah karena kita harus, karena kita kerja gitu loh. Peluangnya bisa olahraga itu cuma pas weekend ya, padahal kan seminggu harus 3 kali gitu. Oke, baik. Pak Dokter, kita break dulu sejenak Pak Dokter. Kita akan nanti masuk di sesi berikutnya, akan bahas bagaimana ini untuk yang ingin kebugaran dan juga menurunkan kadar gula darah. Iya. Oke, kita akan kembali untuk Anda di Inspirasi Keluarga di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. I Dream Radio. Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM I Dream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio Successful Muslim Family, sahabat iDream, kita masih di Inspirasi Keluarga dan kita masih bersama Dr. Fatah. Kita membahas tentang intensitas olahraga. Nah, tadi di sesi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana untuk Anda yang ingin menurunkan berat badan, sudah tahu bagaimana tadi olahraga apa yang tepat, bagaimana cara memilih olahraga dan seperti apa olahraga yang baik agar bisa menurunkan berat badan Anda. Nah, kali ini juga ada permasalahan orang yang ingin mempertahankan kebugaran atau mungkin juga untuk orang yang ingin menurunkan kadar gula atau diabetes. Nah, seperti apa nih Pak Dokter? Cara atau mungkin intensitas olahraga yang tepat? Ya, jadi olahraga itu kan butuh tenaga ya, butuh tenaga atau ada pengeluaran kalori. Pengeluaran kalori itu atau tenaga itu dihasilkan dari pembakaran gula ataupun karbohidrat ataupun lemak atau protein ya dari tubuh kita, ya kan? Jadi kalau kita yang mau menurunkan gula ya, jadi gini, olahraga itu dalam teorinya ya, ketika kita olahraga dengan intensitas yang rendah ya, itu 30 menit pertama itu energi yang dihasilkan dari pembakaran gula. 30 menit pertama. Oke. Berarti kalau kita olahraga 30 menit, kalau olahraganya intensitas rendah 30 menit, maka yang berkurang adalah gulanya. Gulanya. Itu. Buat orang yang menurunkan lemak enggak bisa. Tuh, 30 menit. Kalau cuma 30 menit, ya harus intensitasnya tinggi. Ya, denyut tadi bisa sampai 80 atau mungkin 90% dari denyut tadi maksimal. Ya, tapi kan kalau yang jarang olahraga enggak bisa itu. Kepayahan dia, enggak akan mampu gitu. Ya, jadi tadi kalau kita mau menurunkan gula, ingat bahwa 30 menit pertama itu kalau kita berolahraga dengan intensitas rendah sampai sedang, maka energi yang dipakai itu dari gula. Jadi yang akan turun adalah gulanya, bukan lemaknya. Kalau mau nurunin lemak berarti kita harus naikkan intensitasnya. Atau yang lama olahraganya, jangan 30 menit ya, karena 30 menit pertama itu adalah energinya pakai gula. Berarti sisanya baru menggunakan lemak ya, kecuali intensitasnya tinggi. Nah, kemudian saya pengen agak lebih banyak lagi nih gulanya. Ya berarti kan sementara cuma 30 menit pertama kan gula. Nah, ada olahraga itu pagi sama malam. Ya. Kalau malam itu kan, kalau pagi kan olahraga banyak oksigen. banyak oksigen kan. Sementara kalau malam itu kan oksigennya berkurang. Karena apa? Karena kalau malam itu tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan oksigen. Kalau pagi siang itu kan tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen. Jadi memang enak olahraga itu pagi ya, karena kan oksigennya gampang. Kalau malam kan susah. Nah dampaknya kalau kita olahraga malam ya, jadi olahraga di malam hari itu bukan masalah boleh nggak boleh. Karena kalau malam itu oksigennya berkurang ya, maka tidak semua gula yang nanti diproses itu untuk menghasilkan energi. Ada jadi sisa bahan sampingan. Misalnya begini, hitung-hitungannya gampangnya. Kalau siang hari saya jogging, ternyata mengeluarkan gula itu misalkan sekitar kalau ditimbang misalkan gulanya itu 30 gram misalkan ya, mengeluarkan gula 30 gram siang hari. Nah kalau malam hari dengan olahraga yang sama, 30 gram itu tidak cukup dengan olahraga yang sama di siang. Kenapa? Karena oksigennya malam sedikit ya. Sama aja motor ya, motor ya, kalau saluran apa namanya, saluran udaranya tidak lancar, maka kan bensinnya tuh tidak bisa dirubah jadi energi semuanya, agak ada yang kebuang. Sama juga gitu ya, jadi kalau kita olahraga di malam hari, maka tidak semua gula itu bisa diproses jadi energi. Ada yang jadi sampingan ya, semacam asam laktat dan lain-lain. Jadi kalau siang hari kita olahraga mengeluarkan gula 30 gram, kalau malam hari dengan olahraga yang sama, maka 30 gram gak cukup. Bisa jadi 40 gram. Karena yang 10 gram itu akan jadi barang apa, sisa, produk sisa. Jadi asam laktat, menyebabkan pegel-pegel. Jadi memang berarti kalau olahraganya malam dengan jenis olahraga yang sama, lebih berat kan? Lebih berat, dengan kata lain gulanya akan lebih banyak turun juga ya, berkurang. Jadi buat orang yang mau lebih cepat ngeluarin nurun gula, ya berarti olahraganya malam. Malam. Gitu. Ya, tapi kalau siang ya segitu ya, karena 30 menit pertama itu adalah gula energinya. Tapi kalau lemak harus tambah waktunya. Ya, makanya kalau orang yang berat badannya tinggi kan umumnya lemaknya banyak. Kalau olahraganya cuma 30 menit, apalagi seminggu cuma sekali, mau turun berat badannya dari Hong Kong, ya kan? Berarti dia harus lama olahraganya, harus sering jalan. Mungkin bisa aja jalan 5 jam, jalan 3 jam, jalan aja gitu ya. Jalan yang lama itu sering bergerak. Karena kalau 30 menit enggak dipakai lemaknya, gula yang dipakai, lemaknya enggak berkurang. Berarti harus lama, harus sering. Nah, buat orang yang mau meningkatkan kebugaran, jadi kebugaran saya mau meningkat, kan tadi pertama ada yang namanya intensitas kan, kita harus penuhi dulu 70%. Ya, jadi olahraganya harus sampai tadi, kalau yang umurnya 50 tahun harus seperti saya nih, ya seperti saya, maka olahraga, cari olahraga yang bisa denyut nadi kita bisa sampai 120. Ya. Olahraga terus sampai minimal 30 menit. Ya, minimal 30 menit. 30 menit itu kan kalau nah cari biasanya sih kalau 100 sampai 70% itu mungkin denyut nadinya kalorinya tuh sekitar bisa sampai 5 sampai 6 kalori per menit. Ya, jadi kalau 6 kalori per menit lah misalkan. Berarti kan kalau 30 menit 180. Ya. Nah, usahakan sampai segitu ya olahraganya, sampai atau sampai 200 lah. Jadi intensitasnya 70%, kemudian kalorinya sekitar 200-an ya, di atas 30 menit. 2 hari sekali. Nah, kalau ini terus nanti setelah sekian bulan nanti kita akan meningkat kebugarannya. Nah, kalau sudah meningkat, mau meningkat lagi, maka tidak 70% lagi. Kalau mau meningkat lagi harus tambahin lagi intensitasnya, 75 atau berapa. Tapi kalau main 70 ya nanti akan segitu terus tingkat kebugarannya. Nah, ini buat orang-orang yang mau meningkatkan kebugarannya gitu. Oke, berarti itu udah dapat tips juga nih buat yang mau ningkatin kebugaran dan juga untuk yang mau menurunkan gula darah ya Pak Dokter ya. Gula darah tadi bisa dibilang disimpulkan bahwa lebih baik di malam hari ya kan malam lebih hari, banyak turun gulanya ya. Ya lebih banyak akan keluar akan dipakai gulanya. Walaupun dampaknya itu pegel lebih pegel karena tadi gula jadi sisa bahan sisa itu kan akan menjadi asam laktat. Asam laktat itu yang menyebabkan kita lebih pegel-pegel. Jadi olahraga di malam hari itu akan lebih pegel lebih karena pegel. Asam laktatnya lebih banyak keluar. Ya memang itu nanti bisa hilang, didiemin aja akan hilang. Cuma nanti butuh berhari-hari. Kalau mau cepet hilangnya bisa dimasas, ya kan? Bisa dibalurin yang anget-anget ya. Kalau dulu kan ada pascok apa parem kocok atau apa itu kan. Kita berendam air anget ya. Jadi kalau habis olahraga malam berendam air anget itu asam laktatnya akan hilang lagi. Ya, jadi asam laktat itu tuh produk samping tidak usah dikhawatirkan. Memang pegel-pegel tapi nanti akan hilang dengan sendirinya cukup lama kalau mau cepat dimasas, direndam ya kan itu akan hilang sendirinya. Kalau olahraganya malam ya. Jadi olahraga malam tuh enggak masalah. Jam 3 malam juga enggak masalah gitu. Yang penting sempat gitu. Buat orang kantoran kan kapan lagi? Siang ya, hari kan nggak mungkin. Ya orang kantoran siang-siang kerja kan dia habis kerja keringatan harus mandi dulu segala macam hampir nggak ada lah kecuali kalau saya ya saya kan memang di Fakultas Olahraga ya. Memang kerjanya jadi, olahraga. Memang olahraga ya jadi olahraga siang ya, di sana sudah ada memang disiapin buat mandi segala macam gitu. Bahkan saya dulu tuh terkadang dari rumah nggak mandi gitu karena olahraga mau pagi seneng kan kan naik sepeda sono atau mau tenis pagi-pagi jadi nggak usah mandi dulu mandi di sana gitu. Tapi buat orang kantor kan jarang ya olahraga umumnya malam. Jadi buat teman-teman yang olahraga malam hari nggak usah khawatir ya nggak masalah olahraga malam hari nggak ada apa namanya larangannya ya, Pak. Justru malah tadi ya karena gulanya akan lebih banyak keluar memang dampaknya adalah lebih pegel-pegel lebih banyak. Oke baik Pak Dokter kita sudah di sesi terakhir ya Pak Dokter tadi sudah dijelaskan juga nih semua penjelasan dari bagaimana tadi intensitas olahraga yang baik dan benar kemudian juga bagaimana yang mau menurunkan berat badan kemudian juga yang mau meningkatkan kebugaran ataupun juga yang ingin menurunkan gula darah. Nah dari sekian banyak pembahasan kita hari ini apa yang bisa disimpulkan atau closing statementnya Pak Dokter? Ya kesimpulannya begini olahraga itu punya tiga hal yang harus perhatikan ya kalau saya kasih singkatan tuh fit. Fit, fit itu FIT, F itu frekuensi. Frekuensi itu adalah minimal kebutuhannya 2 hari sekali. Ya. Kalau kita ini untuk standar kesehatan ya, minimal. Kalau orang yang mau ada kebutuhan-kebutuhan tambahan, mau segera menurunkan berat badan dan lain-lain, mau segera meningkatkan kebugarannya, ya berarti harus tambahin frekuensinya. Ya 2 hari sekali itu kan kebutuhan minimal untuk kesehatan dan untuk memenuhi itu 2 hari sekali tidak mungkin kita lakukan siang hari umumnya malam hari pulang kerja jadi olahraga malam tidak masalah. Ya. Yang kedua I itu intensitas. Intensitas itu berat atau tidaknya olahraga kita harus terpenuhi. Ya, intensitas itu ngukurnya dengan denyut jantung maksimal. 70% dari denyut jantung maksimal minimal buat orang yang jarang olahraga. Ya 70% dari maksimal. Denyut jantung maksimal tadi 220 kurangi umur ya. Jadi kalau umur 50 berarti 220 kurang 50 170. 70% berarti sekitar 119 atau 120. Yang ketiga T itu time atau durasi. Durasi itu minimal setidak-tidaknya 30 menit atau kalori sekitar 200-an kalori kita keluar ya. Jadi inilah tiga hal yang harus kita perhatikan. Di samping selain itu juga tadi yang kita bahas misalkan perlengkapannya ya kan supaya jangan sepatu dan lain-lain kan supaya buat keamanan dan kenyamanan kita dalam berolahraga itu juga harus diperhatikan. Oke, baik. Baik Pak Fatah, kita sudah sampai di penghujung program dan juga terima kasih untuk Anda sahabat iDream yang juga sudah bersama kami di hari ini. Terima kasih Pak Fatah sudah bersama kita di hari ini dan kita akan bertemu di sesi-sesi lainnya ya Pak Dokter yang akan membahas dengan materi-materi lainnya. Dan untuk Anda sahabat iDream, tadi kita sudah membahas untuk Anda di hari ini di Inspirasi Keluarga untuk edisi kesehatan dan kebugaran itu tentang intensitas olahraga. Jadi Anda sudah bisa dapat inspirasi nih Anda mau olahraganya buat apa? Dihitung dulu, ditentuin dulu mau olahraganya buat apa nih. Dan pasti tadi sudah dijelaskan bagaimana intensitas dan olahraga apa yang cocok untuk Anda. Baik sahabat Dream, jangan kemana-mana. Masih ada program dan juga informasi-informasi terkini lainnya masih akan menemani Anda di 10.44 AM Dream Radio. Sampai di sini dulu kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini. Saya Rudi Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, juga pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Edream, terima kasih Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Edream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.